Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam kajian tafsir Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita ini nanti dapat menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita memasuki ayat 9 surat An-Nisa juz keempat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Para pendengar RRI yang berbahagia, ayat ini secara globalnya menjelaskan tentang perintah kepada orang tua, kepada suami istri untuk benar-benar memperhatikan anak keturunan mereka, terutama sekali di dalam pendidikan keimanan. Allah Subhanahu wa taala memulai redaksinya dengan wal yakhsha, dan hendaklah takut. Di sini ada alif lam yang masuk ke dalam fi'il mudharik yang berfungsi sebagai perintah, sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan lain menjelaskan wal yattawafu fil baitil atiq, hendaklah mereka itu bertawaf di Ka'bah itu. Jadi kata-kata wal yakhsha maknanya adalah dan hendaklah mereka dan hendaklah takut orang-orang yang kalau meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah. Nah, perintah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua untuk memiliki rasa khawatir sekira-kiranya kalau mereka meninggalkan keturunan mereka itu dalam keadaan lemah. Lau taraku min khalfihim zurriyatan di'afan. Anak cucu mereka itu dalam keadaan lemah. Jadi yang menarik di sini adalah Allah menyatakan meninggalkan keturunan mereka, bukan hanya meninggalkan anak saja, akan tetapi juga generasi selanjutnya yang ada setelah mereka. Artinya, seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk memberikan perhatian yang besar kepada generasi-generasi yang akan selanjutnya. Apakah itu berasal dari keturunannya sendiri karena memiliki hubungan darah, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Dan juga tidak hanya sekedar itu saja, juga seorang muslim diperintahkan untuk memberikan perhatian yang besar kepada generasi-generasi yang lain selain daripada keturunan mereka. Ini adalah merupakan satu pesan penting bagi kita, dan ini menyangkut tentang bagaimana seorang muslim memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap kehidupan masyarakatnya dan terutama sekali kehidupan yang berada di sekitarnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah ada Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukan dan pengembangannya terhadap ayat kajian kita ini. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Kalau kita lihat ayat faliyat taqullah ini, iya, bertakwalah kepada Allah. Ini ditujukan kepada siapa nih Pak Ustaz? Apakah kepada orang tua atau kepada wasi sebagaimana wal yaqulu qaulan sadida? Iya. Apakah berlaku untuk orang tua atau untuk wasi atau untuk siapa saja? Bagaimana menurut Ustaz? Iya, karena tadi di awal ayat sebenarnya perintah untuk menjaga, memelihara dan memperhatikan generasi-generasi yang akan datang itu adalah untuk semuanya, tidak hanya terbatas kepada orang yang memiliki hubungan darah, akan tetapi juga kepada orang selainnya. Maka oleh karena itu perintah falyattaqullaha itu untuk umum. Artinya seluruh umat Islam, seluruh muslim memiliki tanggung jawab besar untuk memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya. Yeah. Jadi ini adalah salah satu perintah kepada kita untuk memperhatikan anak yatim, memperhatikan anak-anak yang terlantar, memperhatikan anak-anak yang sibuk mencari nafkah di perempatan-perempatan jalan. Itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua berdasarkan keterangan ayat ini. Iya, jadi saya pun melihat demikian. Jadi walaupun ini berlaku umum, tapi kalau kita jabarkan, maka ayat ini terutama untuk orang tua. Iya. Kalau orang tua takut meninggalkan anaknya pada waktu lemah, karena kita tidak tahu kapan usia kita ini akan menemu ajalnya ya. Iya. Maka yang paling dipesankan Allah ini, kalau kamu takut anakmu lemah, maka tidak ada jaminan anakmu itu bisa kuat. Walaupun punya harta banyak. Iya. Karena tidak jaminan harta banyak itu dapat melanggengkan kehidupan sang anak. Betapa banyak kita menemukan ketika seorang tua meninggalkan anak dengan harta yang banyak, malah ketika mati bukan tambah akur antar anak, malah tambah ricuh ya. Ricuh dan saling bunuh-membunuh. Maka kata Allah, kalau kamu ingin anakmu kuat, kiatnya satu, takwa kepada Allah. Iya. Sebagai orang tua, tidak ada jaminan untuk kelanggengan kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi terkait dengan surat Al-Baqarah yang dulu kita kaji. Di mana nama Al-Baqarah ini, seekor sapi itu milik orang tua yang menjaga makanan dari hal-hal yang haram. Iya. Sehingga yang ada itu halal semua. Walaupun sedikit itulah dipeliharanya. Sehingga ketika mati dia cuma memiliki seekor anak sapi saja. Tapi dia yakin kehalalan ini akan menjadi berkat. Rupanya ringkas cerita, sapi tadi dibeli dengan harga emas yang dilumuri sekujur tubuh. Oleh kulit sapi tersebut. Begitulah jaminan rezeki yang diberikan Allah ketika sang ayah mencari kehalalan. Iya. Begitu juga kita temukan dengan Nabi Khidir, dia membangun tembok yang di bawahnya itu ada apa? Ada harta. Kenapa? Apa jaminan anak yatim ini? Karena orang tua anak yatim ini adalah orang soleh. Wa kana abuhuma solihaini. Iya. Jadi kesalehan orang tua itulah sebenarnya jaminan hidup bagi masa depan anak. Nah, itu mungkin. Hal lain yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah bahwasanya ayat ini tidak hanya memerintahkan kepada orang tua untuk memperhatikan anaknya, akan tetapi juga memperhatikan masyarakat di sekitarnya, anak-anak lain. Apakah itu anak yatim, anak terlantar, ini sudah termasuk di dalam keterangan ayat ini. Hal ini dikarenakan adalah bahwa di dalam kehidupan dunia ini berlaku yang namanya hukum sebab akibat. Artinya kalau kita memperhatikan orang lain, maka kita akan diperhatikan oleh orang lain. Terkadang tidak mesti manfaatnya itu untuk kita, akan tetapi bisa juga manfaatnya itu untuk anak cucu kita. Kalau dulu misalnya orang tua kita menanam pohon mangga, terkadang dia gak sempat, nenek kita misalnya menanam pohon mangga, tak sempat dia menikmati hasil buah mangga itu, akan tetapi siapa yang menikmatinya? Anak cucu yang menikmatinya sekian tahun mendatang. Jadi perintah untuk memperhatikan masyarakat di sekitar, anak-anak yatim, anak terlantar, itu sama saja dengan memperhatikan anak sendiri. Artinya begini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jainal Arifin, bahwa tidak ada jaminan bahwasanya kita akan hidup terus, akan bisa terus memperhatikan keturunan kita. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, selama nyawa kita masih dikandung badan, hendaklah kita memberikan perhatian kepada orang lain. Karena apa? Pada saat kita memberikan perhatian itu kepada orang, dan pada saat kita meninggal dunia, maka orang lain akan memberikan perhatian besar kepada anak keturunan kita. Satu jadi, hal yang menarik saya lihat Ustaz Perdana, sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi bilang, ketika kita memperhatikan akan diperhatikan. Iya. Dalam bahasa Arabnya kama tadi nutuda. Sebagaimana kamu berutang, begitu juga lah orang akan memperlakukan dengan hutang yang sama. Tapi ada satu hal yang menarik dari kata-kata ittaqullah tadi ini. Bertakwalah kepada Allah. Dan kalau kita jabarkan lagi hadis yang lain, irhamu manfil ardi yarhamukum manfis sama. Jadi ketika kita menyebarkan kasih di bumi ini, maka target kita itu bukan untuk mendapatkan balas kasih dari penduduk bumi. Iya. Tapi sebenarnya ada nilai lebih tinggi lagi. Mungkin seperti orang yang awam, seperti kata Ustaz Perdana, boleh kita berbuat baik pasti akan dibalas orang perbuatan baik itu. Tapi orang yang lebih tinggi lagi pemahamannya, ketika kita berbuat baik, yakinlah pasti Allah yang akan membalasnya. Akan membalas. Karena baik. Terkadang ada orang berbuat baik, udah capek aku berbuat baik, orang enggak balas. Enggak dibalas kawan tuh. Aku udah beri, makanya kata orang kita, kalau kawan beri kado sapu tangan, catat namanya, nanti kalau kita ulang tahun nanti kasih sapu tangan juga. Ini pemahaman awam. Tapi sebenarnya ketika kita mampu memberi lebih, kenapa kok harus ambil yang standar? Iya, benar sekali. Mungkin tadi apa yang saya sampaikan adalah merupakan langkah awal bagi seseorang untuk lebih meningkatkan rasa sosialnya terhadap masyarakat. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi, itulah sebenarnya pandangan keimanan seorang muslim pada saat dia mencapai puncak keimanan yang tinggi, karena dia hanya mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, ya. Qaulan sadidan ini sedikit, Ustaz. Iya. Wal yaqulu qaulan sadida, ini adalah satu keterangan penting dari Allah juga sebagai memberikan peringatan kepada kita, hendaklah kamu mengucapkan perkataan yang baik. Nah, maksudnya ya. Apa itu, mengucapkan perkataan baik artinya, kalaupun misalnya pada saat seseorang tidak mampu memberikan kebaikan dalam bentuk bantuan harta materi, maka seseorang diperintahkan untuk memberikan rasa senang kepada orang lain dan dalam bentuk perkataan yang baik. Tidak bisa membantu, ya ucapkanlah ucapan baik. Maaf saya tidak punya uang, maaf dan sebagainya. Itu redaksinya. Atau kita begini, saya sendiri. Jangan timbul masyarakat ego di tengah masyarakat ini. Jangan sampai ada benih-benih keegoan. Artinya itu kan anak orang lain, bukan anakku. Ini menjadi suatu penyakit ini. Kadang-kadang anak-anak kan begitu. Kau siapa rupanya kok berani-berani nasihati aku, katanya kan. Maka di sini Allah mengatakan kaulan sadidan ini rupanya perlu tumbuh di tengah masyarakat ini. Nah, jangan main di jalan, nanti tabrakan. Bapak ngasih-ngasih tahu, rupanya bapak melahirkan saya. Ini sebenarnya perintah yang juga tidak kalah penting dari pertama tadi. Iya, benar sekali. Karena memang secara jelas sebenarnya seorang muslim itu harus memiliki sikap yang baik. Apakah itu dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun bahkan cara berpikir. Seorang muslim haruslah cara berpikir yang positif tentunya. Nah, sebenarnya ayat ini juga mengandung berkaitan dengan ketika Allah melarang kita untuk menghardi anak yatim begitu. Artinya hendaklah mengucapkan perkataan yang baik seandainya engkau pun tidak mampu untuk membantu mereka. Jadi subhanallah, ayat ini pada intinya adalah memberikan peringatan kepada orang tua untuk benar-benar memperhatikan perkembangan sang anaknya, dan anak-anak tetangganya, dan juga secara lebih luas lagi untuk tetap memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Itulah solidaritas Islam. Itulah solidaritas. Artinya begini, anak yatim, anak-anak terlantar, dan kemudian anak-anak yang berada di perempatan jalan itu mencari nafkahnya demi untuk melanjutkan kehidupan mereka, itu sebenarnya adalah tugas kita juga, tugas tanggung kita. Jawab kita bersama. Jadi kalau misalnya orang itu minta, kita kasih nggak tuh, Pak Ustadz? Karena banyak juga orang yang nggak mau ngasih. Banyak yang nggak mau ngasih. Gimana? Iya. Katanya ini sindikat ini. Gimana, Ustadz ini? Iya, saya berangkat seperti ini. Pada saat seseorang muslim berniat untuk membantu, maka itu sudah cukup tanpa mesti mencari siapa dia dan bagaimana dia. Artinya niat membantu lillahi ta'ala. Itu berangkat dari situ. Terserah tadi. Mau sindikat, terserah mau apakah enggak, dia gitu, mau menipu, apakah mau dia hanya sekedar untuk hura-hura dan sebagainya. Uang itu nanti, yang jelas pada saat kita berniat untuk membantu, maka kita sudah terlepas daripada tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada menarik nih, Pak Ustaz. Katanya apa? Atusa ilahaqahu walau jalasa ala zuhri faros. Berilah peminta-minta itu walaupun dia duduk di atas kuda, pelana kuda. Artinya apa? Kuda zaman dulu, mercy sekarang. Jadi kalau ada orang minta di atas mercy, tolonglah aku, katanya kasihkan walaupun juga. Kita lihat orang kaya ngemis gitu kan, tapi tetap saja selama dia peminta, kita bisa membantu, berikan tanpa harus melihat masa orang kaya ngemis. Gak boleh ada pemikiran kotor seperti itu, Pak Ustaz. Betul. Tapi kalau ya, misalnya ada orang naik Mercy minta, ada anak di jalanan minta, maka lebih didahulukan juga anak-anak yang meminta di jalan daripada orang naik Mercy. Iya. Sebagai inti kajian kita pada pertemuan kali ini adalah bahwa kembali lagi kita harus lebih memperhatikan masyarakat di sekitar kita, terutama sekali memperhatikan generasi-generasi bangsa ini. Jangan terlalu banyak mengharap orang lain untuk membantu, akan tetapi ibda binapsika, mulailah dari diri Anda sendiri. Mulai dari saat ini. Jangan tunggu lama, karena kita tidak pernah tahu seberapa lama jiwa dan nyawa kita masih bisa bersemayam di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap membukakan hati kita, melimpahkan rasa lembut di dalam jiwa kita, dan tetap memberikan kita kesempatan untuk membantu orang lain, karena tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin sampai di sini kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.